Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memancing ikan berkawan-kawan. Ikan digulai, ada yang disuk. Bukan tak mau ke Pulau Lawan, semua sudah menonton YouTube. Saya tak siapkan pantun, tapi karena Pak Bupati berpantun, aku pantun pula. Ini adat istiadat kita, mesti kita jaga. Jadi yang malam ini datang ke Langgam, balik membawa cerita sejalan antara Islam dan Melayu. Ketika tadi saya sampai, yang pertama menyambut berbaju putih, itu simbol ulama. Yang satu lagi berbaju hitam, itu nenek mama. Sejalan antara adat tokoh agama dengan nenek mama, maka disebut adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Tidak bercanggah, tidak bertentangan itu semua. Lalu kemudian ada pemimpin. Pemimpin ini diapit oleh dua. Ulama membisikkan takutlah pada Allah. Nenek mama membisikkan adat istiadat jangan tinggalkan. Maka ada tiga. Pemimpin di tengah, di sebelah kanannya ulama, di sebelah kirinya tokoh adat. Maka aman tentramlah. Lalu yang datang tadi masyarakat tak tahu. Ini yang datang ini ulamakah dia, tokoh adatkah dia, atau dia siapa? Maka supaya masyarakat tahu, diberilah dia jubah berwarna putih. Ini jadi orang mesti tahu. Masyarakat yang hadir malam ini nanti kalau ada yang bertanya mesti tahu, kenapa Ustaz Somad di tempat lain dia berceramah pakai kain sarung, di tempat lain dia pakai celana panjang, kenapa di Langgam dia pakai jubah? Entah, kami pun tidak tahu. Mesti paham cerita. Begitu adat istiadat kami orang Langgam Kabupaten Pelalawan, begitu kami memuliakan orang, kasih memakai jubah. Besar jubah itu, memang jubah kebesaran, emang godang. Lalu kemudian ini namanya burdah. Burdah itu artinya sorban. Sorban ini sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai burdatun khadra, sorban berwarna hijau. Nah, maka dipasangkan hijau. Hijau ini kan? Tengoklah. Jadi orang Kabupaten Pelalawan bil khusus Langgam menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tendanya warna hijau. Mimbar warna hijau. Sorban warna hijau. Makanya mata kalau selalu mau mata ini supaya tahan, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, selalu menengok warna hijau. Dan saya alhamdulillah dari mulai rumah Pak Bupati sampai kemari selalu menengok warna hijau. Apa yang saya tengok warna hijau? Batu cincin Pak Bupati warna hijau. Hijau. Itu bukan kata saya, kata Imam Al-Ghazali. Kalau mata selalu, makanya kubah makam Nabi warna hijau. Karpet Taman Raudhah Masjid Nabawi warna hijau. Kalau menyumbang duit warna merah lah. Kok pula hijau? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tak bersyukur kepada Allah. Maka oleh sebab itu kita selalu mengucapkan terima kasih. Dalam doanya, kalau kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima kebaikan orang, fakafi'uhu, balas kebaikan dia. Kalau kamu tak sanggup membalasnya, doakan dia. Apa doanya? Jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah memberikan engkau balasan. Makanya kalau ada kawan sudah dikasih nikmat, apa kata dia? Jazakallah khairan. Kalau laki-laki, jazakallah khairan. Kalau perempuan, jazakillah khairan. Kalau laki-laki, jazakallah khairan. Jawabannya wa iyyakum, atau afwan. Wa iyyakum. Wa iyyakum artinya kamu juga. Maka malam ini semua yang sudah berbuat baik kepada kita semua, kita doakan mereka jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kalian dibalas Allah kebaikan semuanya insyaallah. Amin. Yang sama-sama kita hormati, laisa minna, bukan umat kami, kata Nabi. Tidak diakui sebagai umat kami. Siapa itu? Malam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, tidak sayang pada anak-anak. Bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pemimpin-pemimpin kita, kita hormati. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, ada kepala maupun tidak. Maksudnya ada jabatan ataupun tidak. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Tuan Mursyid saya, guru saya, Buya Somad. Jangan salah panggil. Ini Ustaz Somad. Yang itu Buya Somad. Apa bedanya? Ustaz Somad mencari ikan. Kalau Buya Somad, ikan itu mencari dia. Itulah putih gaji lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kebahagiaan yang luar biasa. Saya punya pengalaman tersendiri dengan Langgam. Kenapa? Kota pertama, daerah pertama yang mengundang saya ketika pulang tahun 1998 adalah Langgam. Yang pertama kali. Saya ceramah menyambut bulan puasa di kantor camat Bukit Raya. Setelah itu adalah orang Langgam menjadi pegawai kantor camat. Ustadz Somad, mau kami bawa ke Langgam? Oke, okay, I am coming. Jadi rupanya tradisi bapak ke pegawai kantor camat tadi setiap tahun membawa ustadz ke kampung halaman. Ini tradisi baik. Kalau dibawakan makanan habis, apalagi dibawakan daging sate kambing, banyak yang naik darah tinggi. Tapi dibawakanlah ustadz berceramah. Yang dirantau baliklah, mau menyambut Ramadan, ikuti tradisi ini, balik. Lalu saya pun dibawa berceramah. Waktu itu belum ada lagi jembatan, kami masih pakai ponton. Oh, bukan pompong. Kalau pompong itu adiknya ketek. Kok di ateh itu sikit ponton. Oh, masuk kami, lalu kemudian menyeberanglah, lalu kemudian makanlah di rumah Ustaz Fadli Rahman waktu itu. Masih ada Ustaz Fadli Rahman tuh. Ambo kuliah di IAIN Susko tahun 1996, ketua kelasnya inilah Ustaz Fadli Rahman. Sampai kininya tetap ketua. Malam ni kok, andai tak dikasihnya mikrofon kok, mohon maaf, apa cawa buat ceramah? Kan inyo manggil lembu tadi kan? Memanglah membawa mu Pak Bupati. Tapi kalau inyo tidak membawa, kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA dipersilakan. Andainya bongi, tidak dipersilakan nyawa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka malam ini saya sedang menjalin silaturahim yang 10 tahun lalu sudah saya datang kemari. Sesudah itu diundang Pak Bupati saya peresmian masjid di atas bukit. Karena itu dulu tanah wakaf almarhum ayah beliau, dan saya tausiah di atas. Lalu kemudian beberapa lama tidak, dan hari ini tidak disusun skenario, bukan rencana manusia. Pas 10 tahun, 10 tahun yang lalu wahai Abdul Somad kau kemari bulan Ramadan, hari ini menyambut Ramadan pula. Langkah, rezeki, pertemuan, jodoh, maut dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Lalu apa yang perlu kita siapkan menyambut bulan suci Ramadan? Kadang kalau kita melihat di satu kota ada baliho besar, ada gambar. Kenapa Ustaz cerita gambar? Gambar saya ada situ. Cetak besar-besar. Lalu kemudian ada apa ini? Kenapa ada baliho? Kenapa ada gambar? Ada orang yang mau datang. Masya Allah. Nah, yang mau datang ini bukan orang. Yang mau datang ini Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan menjelang Ramadan ini? Ini yang akan kita bahas malam ini insya Allah. Yang pertama, Yang perlu kita siapkan menyambut bulan ini adalah tak lain tak bukan memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah. Selama ini hubungan kita dengan Allah putus-putus, maka sambung balik. Yang putus disambung balik. Jangankan hubungan dengan Allah, hubungan dengan Telkomsel pun kalau putus risau kita, betul? Halo? Ya. Apa? Ya. Abang kini di mana? Di ruang tempek mantan. Hah? Padahal signal itu putus. Maksudnya di tempek mantan kades. Tapi dek signal kau putih, jadi rusak hubungan. Sedangkan putus signal bisa rusak hubungan dengan manusia, apalagi putus hubungan dengan Allah. Maka yang selama ini hubungannya putus dengan Allah, ini sudah malam 23 Syaban, tinggal 7 malam lagi, sambung hubungan dengan Allah SWT. Dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Maka taubat nasuha. Bagaimana caranya taubat nasuha kau Pak Ustaz? Ma min muslimin yudzimu dzamban. Kalau ada orang buat silap salah dan berdosa, bagaimana cara membersihkan diri? Tsumma yatathahhar, mandi. Yang paling elok mandi. Itulah dia namanya mandi taubat, bukan tauco. Mandi taubat. Mandi taubat itu bagaimana Pak Ustaz? Apa cara mandi taubat ke Pak Ustaz? Maaf, macam mandi wajib. Mandi wajib gimana Pak Ustaz? Ada orang bertanya mandi wajib gimana? Anaklah tiga. La ilaha illallah. Mandi wajib basah semua. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Mananya duluan basah Pak Ustaz? Ya terserahlah. Kalau mandinya di sungai di Langgam, salto kepala dulu. Kaki dulu elok supaya jangan sampai terkejut badan, disilap dulu dari bawah sampai mata kaki, sampai ke lutut, sampai ke paha, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke kepala. Itu bagus. Tapi andai mau basah semuanya, bagus. Hilang dosa kita kalau mandi taubat Pak Ustaz. Kalau mandinya di tengah sungai, terjun dari jembatan tadi, jangankan dosa hilang, orangnya hilang sekalian. Apalagi kalau tengah malam. Nah, sesudah itu salat sunnat taubat. Usalli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat sunat taubat itu dibaca sir. Lah, lamu toga. Wang lamu pun toga. Salat taubat tadi. Iyo, apa wang baca ayat apa panjang? Kulu Allah. Apa lamu? Ambu ulang 10 kali. Mamin muslimin yudhnibu dhamban. Kalau ada orang silap, salah, berdosa. Summa yatathahhar, mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat. Summa yastaghfirullah, sesudah itu beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ainani, ada dua biji mata. La yamassuhuman nar, dua mata yang tak tersentuh api neraka. Mata yang mana? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Astagfirullah. Dek apa abang menangis? Ingat mantan. Bi belangmu muka-muka. Ingatlah dosamu di masa yang lalu. Ini kadang jamaah ni diajak istighfar tak menangis, diajak iktikaf tak menangis, diajak solat tahajud tak menangis, menonton film India menangis. Ambil tisu setengah kotak. La ilaha illallah. Menonton sinetron Korea menangi. Orang yang tak menangi tahajud malam tapi menangi menonton Korea, masuk di akhirat sama satu sel sama orang Korea. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ada dosa. Mana dosa saya? Oh, orang yang menyangka dirinya tak berdosa, maka sesungguhnya dialah yang paling banyak dosanya. Saya mulai ceramah tadi jam 9. Sekarang sudah jam 9.15. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dialah yang paling banyak salahnya. Antara pembawa acara, pembaca Quran, Pak Bupati, sama penceramah, siapa yang paling banyak cakapnya? Nah, sodo orang nunjuk ambo kan? Ambo yang paling banyak salah. Maka Ustaz Somad ni yang paling banyak salah. Ustaz Somad ni orangnya tak beradab. Nenek mamak di bawahnya dia teh. Ulama di bawahnya dia teh. Mursyid di bawahnya dia teh. Ambo mohon maaf. Maukah Tuan Mursyid, Tuan Kelipah, Tuan Nenek Mamak, Bapak Ibu memaafkan kesalahan saya? Dari mulai muka tadi kami berjalan, berapa anak-anak yang terinjak kaki? Berapa ibu-ibu tadi yang sudah duduk baik tiba-tiba datang? Pinggir, pinggir, pinggir, pinggir, pinggir, pinggir. Kalaulah ambo tidak minta maaf kainya, na'uzubillah, di akhirat akan kau cari mereka, hai Abdul Somad. Di padang mahsyar kau cari mereka minta maaf. Di padang mahsyar. Sedang di padang panjang awak payah suruh. Aku lagi di padang mahsyar. Oleh sebab itu maka yang dua ini mesti kita jaga. Hablum minallah, hablum minannas. Alhamdulillah, hablum minallah sudah selesai dengan solat sunat taubat. Sunat-sunat taubat kau berapa kali Pak Ustaz? Ulang berkali-kali. Waktu ambo bersuluk ikut Buya Somad, mursyid kami, Syekh Tarekat Naqsabandiyah di Kiam. Malam itu solat taubat berkali-kali. Solat sunat taubat, solat sunat taubat, solat sunat taubat, solat sunat taubat. Terus 10 hari 10 malam. Masya Allah, luar biasa. Pernah Ustaz bersuluk ya? Situ. Siapa yang belum bersuluk, bersuluklah. Nasi disukat. Kan banyak. Tak lo ada sampun di bau. Ikan bilis, tak ada. Makanlah nasi. Oh, makan. Tapi nikmatnya luar biasa. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang nak ikut, ikutlah. Dunia tak lama lagi kiamat. Banyak orang salah sangka. Dia sangka suluk ni untuk orang yang sudah tua yang mau mati saja. Ini tak betul. Ini tak betul. Kalau dia sudah itu, dilengketkan, diikatkan zikir itu di dalam. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Banyak orang menyebut zikir di mulut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulut subhanallah, hati gotah. Namanya zikir gotah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mulut alhamdulillah, hati sertifikasi bilalah tu. Barulah hamba paham rupanya dalam suluk itu kita sedang fokus. Kenapa pakai kelambu? Ustaz Tengku Zulkarnain ditanya orang, kenapa orang suluk itu berkelambu? Dijawab Ustaz Tengku singkat, dek banyak nyamuk. Baru hamba paham waktu di dalam kelambu. Pandang ke kanan, dinding. Pandang ke kiri, dinding. Pandang ke belakang, dinding. Pandang ke muka, dinding. Pandang ke atas, tutupi. Rupanya awak sedang berada dalam miniatur alam kubur, alam barzah. Duduk berzikir, kita sebut Allah, Allah, Allah, Allah. 100. Di ujung itu ada 10. 1000. Kalau sudah dapat 1000, dipintal ini satu kain putih. 1000. 2000, 3000, 10000 pakai batu. Rupanya memperbanyak zikir sehingga sampai di dalam WC kamar mandi pun tak boleh putus Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sambil menyetir mobil Allah. Sampai akhirnya malaikat maut akan mencabut nyawa, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah karena dia sudah melekat di sini. Allah di sini, naik ke otak. Allah juga di sini. Jom itu turun ke mata. Karena menyembur darah jantung naik ke otak. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Naik ke atas. Allah, Allah, Allah, Allah. Naik ke mata. Naik ke telinga. Naik. Kalau sudah begitulah sampai, maka insya Allah anak bapak ibu tidak akan jadi pecandu narkoba. Dia tidak akan berzina. Dia tidak akan korupsi. Dia tidak akan makan haram. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah. karena dia merasakan bersama dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun dia berada. Jadi kalau ada orang mengatakan berzikir, bersuluk hanya untuk orang tua saja, salah, keliru. Anak-anak muda mestinya demikian. Bahkan ada kawan saya tamat dari Mesir, waktu mau meminang anak gadis, apa kata pakcik anak gadis itu, boleh meminang keponakan saya, lebih dulu bersuluk dulu. Alhamdulillah Ustaz Somad, bersuluk saya 2 hari, habis itu lari. Tembayang gulai sama nasi goreng, lari, tak berhasil. Jadi nikah ponakannya, tak, saya cari yang lain Pak Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Di negeri kita ini tak perlu jauh, hubungan dengan Allah sudah terpelihara, terjaga dengan baik. Dengan apa? Dengan berzikir banyak-banyak. Apa dalilnya zikir Allah? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Mana dalilnya? Mana ada boleh menyebut nama Allah? Alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir menyebut mengingat Allah, qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring, duduk, tegak, berbaring, kau ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya kalau sudah melekat zikir itu di jantungmu, berdegup berdetak dia tak pernah berhenti. Coba pegang dada sebelah kiri, terasa masih berdegup? Kalau tidak, kasih tahu, copek kami mengkapankannya. Selama dia berdegup maka tak pernah berhenti. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sampai akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah tak susah orang membisikkan ke telinga kita, laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan mati sakratul maut, la ilaha illallah. Kalau orang yang sudah melekat zikirnya, tak pun diajar, tapi karena sunnah mengajar, tetap nampak bergerak, la ilaha illallah. Puncaknya adalah naik ke atas, Allah, mati husnul khatimah. Tapi bagi yang tak berzikir, bolak-balik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untung ada kawannya yang satu ingat, ah, ambuah dua ini, dia ambilnya HP tunjuk. Kau kan? Ayo. Apa orang tunjuk tadi? Balak anam. Kau kan? Ayo. Apa orang tunjuk tadi? Joker. Kau kan? Ayo, kau dan lah Muhammad tunggu tu. Aponan selalu awak sabui, aponan selalu awak ingat, itulah akan datang waktu awak akan mati. Kalau selalu berselawat, bentuk anak-anak awak tadi berselawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maka itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Tapi kalau yang selalu dinyanyikan, kiong racun kucing garong, kambi kaci kambi gam kucu kucu tahe, what can I do for you? Itulah yang datang so. Pas mau sakratul maut, datang Michael Jackson, black or white. Maka berhentilah segala yang memutuskan hubungan dengan Allah, stop, berhenti. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak mendengar ceramah Ustaz Somad, suami saya langsung pulang, diambilnya CD-CD dangdut, dimasukkannya ke koper, berhenti dia. Kenapa disimpannya di koper? Nanti habis Idul Fitri buka balik. Itu tak betul. Kalau mau berhenti, ambil, bakar. Kawan saya lain Pak Ustaz, diambil, disedekahkan. Oh, dosa jariah mengalir. Setiap diputar orang, mengalir ke kita. Tak ada cara lain, hidupkan, bakar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka yang pertama perlu kita perbaiki adalah hablum minallah. Matsalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah. Wal ladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah. Kama salil ayyul mayyit, macam orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang hidup? Orang yang minum. Siapa itu orang hidup? Orang yang bicara. Siapa itu orang hidup? Orang yang berjalan. Bukan. Orang yang hidup adalah orang yang berzikir. Orang yang mati adalah orang yang tak berzikir. Ibu, kalau selama ini menikah sama orang laki-laki tak berzikir, berarti selama ini satu tempat tidur sama mayat zombie bangkai berjalan. Bapak, kalau menikah selama ini sama perempuan yang tak berzikir, berarti istri bapak adalah suster ngesot. Jangan heran kalau anaknya jelangkung. Bersyukur bapaknya berzikir, ibunya berzikir, ulamanya berzikir, nenek mamaknya berzikir, tokoh masyarakatnya berzikir, maka negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Lah, habis setengah jam. Ambo ceramah di mana-mana 1 jam 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600. Oh, dibuatlah 2 botol. Lah, mau nampaknya kok. Nah, kita masuk yang kedua. Setelah baik hablum minallah, barulah hablum minannas. Solat tahajudnya mantap, solat witirnya mantap, solat duanya mantap, zikirnya mantap, baca Qurannya mantap. Tapi kepada tetangga, sahabat, kerabat, kasarnya minta ampun. Nabi SAW paling lembut pada istrinya. Tak pernah dia panggil nama Aisyah. Pernah. Apa kata Nabi kepada istrinya? Ya Humairah, wahai engkau yang kalau kena panas putih kemerahan. Ustaz, boleh saya panggil istri saya wahai yang putih kemerahan? Boleh. Aku lah salah, tapi nyo hitam Pak Ustaz. Nah, aku menyenangkan hati orang, apa lepah ya? Ya Humairah, balik resiko, aimbau lah ya. Ya Humairah, jangan terlalu jujur. Ini banyak orang jujur dipanggil ya Hajar Aswad. Itu bongi juga kawan. Baik-baik sama dia, karena sampai masanya nanti kita tua. Sekarang kita tegak perkasa, enak saja menyuap makanan. Tapi nanti sampai masanya tak lagi bisa menyuap, siapa yang akan menyuapkan makanan? Itulah dia, yang dulu kau ceci maki, yang dulu kau sumpah serapah, yang dulu kau katakan bodoh, goblok, yang dulu kau katakan jelek, buruk, dialah yang akan menyuap engkau makan. Abang, Nah, ibu, ingatkan si bapak, bang, ketika abang masih ganteng, masih sehat, baik-baik bang. Nanti kalau abang tiba masanya sakit, aku suapkan pakai skop. Baik kepada tetangga. Ini ada orang tak mau tahu sama tetangga, tak kenal mengenal, la salam wala kalam. Memangnya kita nanti mati ke kuburan jalan sendirian, tetap dipikul. Belum pernah saya menengok raja, presiden, gubernur, siapapun dia, ketika mati meninggal dunia tetap dipikul orang. Pernah nengok ada orang ketika mati? Jangan angkat saya jalan aja sendirian. Ada. Jangankan berjalan, jangankan memakai kapan, memejamkan mata pun kita tak sanggup. Ketika mati orang matanya terbuka karena menengok ruhnya keluar, melotot. Tengok orang mati matanya melotot. Kenapa? Matanya menengok ruh keluar, berembus dari mulut. Dan siapa yang memejamkan mata kita? Datanglah Ustaz Fadli Rahman. Allahumma ighfir li Abdul Samad warfa' darajatahu ma'al ghabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, lelah ibu ya. Mau damam-damam puyuk lah ni cucu. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Dulu kau gagah perkasa, langkahmu tegap, suaramu lantang. Tapi sampai matanya menggerakkan kelopak mata, mengayunkan tangan, meringankan langkah, berat. Tapi meringankan tangan, kelopak mata ringan, itu pun kau tak sanggup. Apa yang kau sombongkan? Hei orang-orang yang sombong, apa yang kau sombongkan? Nanti jenazahmu dibawa orang, nanti kuburmu digalikan orang, nanti orang meletakkan engkau ke dalam lubang yang sejuk, yang dingin, yang gelap, yang becek. Tak satu pun bisa menolong engkau kecuali doa dari saudaramu. Berdoa dia dari atas, Allahumma ighfir lahu. Ini sombong bukan main, tak mau ke masjid walaupun sekali. Malah mengejek imam. Muazzin azan, ayya ala salah. Aku katanya mengejek, wah aja duluan lah. Tapi Pak Imam awak baik bukan main. Begitu dia mati meninggal dunia, tetap Pak Imam menyolatkan dia. Mana jenazahnya tadi? Kata Pak Imam. Di mananya awak letakkan Pak Imam? Letakkannya di muka. Padahal ini sombong bukan main. Selama hidup tak mau berada di belakang Imam, menghormati Imam, tak mau di belakang Imam. Tapi setelah meninggal langsung di muka Imam. Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'ani. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrun. Allahu Akbar. Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Allahumma firlahu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam tak baca sampai habis? Tak. Dek apa? Deknya tak ada sebelum ke musajid ke? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak mau menyolatkan jenazah yang tak mau solat ke masjid. Kalau ustaz dipanggil, ustaz ini tidak, carilah imam-imam lain. Itu ada imam yang baik, saya tak baik. Dulu dia sombong, dia angkuh. Tapi kau fardu kifayah Pak Ustaz, cari orang lain, saya tak mau. Kalau dia betul ke masjid, baru saya mau. Oh salah Pak Ustaz ini, tidak, saya tak salah. Kecuali semua tak mau, baru saya ikut mandi. Ini fardu kifayah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baiknya masyarakat kita, sudahlah sombong, angkuh, hablum minannas tak baik, cakap kasar. Tapi ketika mati tetap juga ditanya, apakah jenazah ini baik? Nah kan, saudaranya baik-baik. Lah jolah tak baik. Tapi orang kita ini memang baik. Tak pernah mengatakan, apakah jenazah ini baik? Baik. Baik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka selagi hayat dikandung badan, masih bernafas, kita ini banyak silap, banyak salah sama orang. Kadang menengok orang, oh dia punya nikmat, kita marah. Saya Pak Ustaz, tak tahan saya tengok tetangga saya itu. Kenapa? Baru mobil baru. Kawan mobil baru, kumat darah tinggi. Saya paling marah tengok dia Pak Ustaz. Kenapa? Dia rumah baru. Tapi yang paling sakit hati saya sama dia. Kenapa? Miniban. Ibu jangan marah. Minilah mau meninggal. Ibu mau marah. Ustaz kok kalau untuk ikut ceramah lo balik. Jangan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu senang menengok kenikmatan orang lain. Ini fitnah-fitnah luar biasa. Cobalah tengok fitnah-fitnah ke Ustaz Abdul Somad. Macam-macam fitnah. Anti NKRI, Ustaz radikal, Ustaz aliran keras, Ustaz teroris, Ustaz macam-macam. Apa perlu kita balas itu? Capek kita membalasnya, banyak kerja lain. Jadi bagaimana? Doakan saja mereka. Allahumma hdi qawmana fa'innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah karena mereka tak tahu. Selesai. Saya dilemparnya, saya pakai batu Pak Ustaz. Lempar dia pakai bunga. Lalu dua kali Pak Ustaz, lempar bunga dua ikat. Lalu tiga kali Pak Ustaz, yakinkan untuk yang ketiga pakai bunga tapi potnya ikut sekali. Jangan lagi ada fitnah-fitnah. Jangan lagi ada kata-kata yang menyakiti hati. In ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang orang bawa berita buruk, berita jahat, berita tak baik, berita hoax, berita hoax. Fatabayyanu. Klarifikasi. Kadang kita ingin memajukan negeri ini menjadi negeri yang terang benderang, menjadi negeri yang sehat pengobatan, menjadi negeri yang aman tentram. Tapi ada orang yang ingin merusak persatuan kita, yang merusak persatuan hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah, antara pimpinan dengan masyarakat, antara ustadz dengan jamaah. Maka sekarang lagi zamannya sedang booming, macam-macam di-share, macam-macam disebarkan. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram, semua dipakai untuk merusak hubungan. Bahkan suami istri pun rusak hubungan gara-gara apa? Internet. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka hubungan kita malam ini menjadi baiklah hendaknya dengan hablum minan nas. Alhamdulillah. Dari mulai ujung, yang tak bisa saya salam, angkat tangan saja jadi. Kata Pak Bupati, ini mereka ucapkan selamat datang sama Ustaz. Saya kata, senyum. Ponek je nahan senyum lama-lama. Yang dokek bawa salaman. Sehat Pak, sehat Pak. Sehat Pak. Datang lu anak gadi. Sehat Ustaz. Kalau yang lah tua, sehat. Jangan dibalik. Kini orang kalau ada yang tua, kalau ada anak gadi. Ay, kau pun balik. Kau sungsang wek utan. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini mesti kita jaga hablum minan nas ini. Dosa kepada Allah bisa ditebus dengan sholat taubat. Dosa manusia tak bisa pakai sholat sunat taubat. Ya Allah, aku sholat sunat taubat, minta maaf kepada Pak Fulan. Allahu Akbar. Bisa? Mana bisa? Duit banyak. Satu kali panen sawit 10 juta. 30 kali, 3 panen 30 juta. Pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Maafkan salahku kepada si Fulan. Tak bisa. Itu hanya kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi kepada tetangga, kawan, sahabat, tak bisa. Kita mesti datang salaman. Andai saya tak diundang pemerintah kabupaten Pelalawan malam ini, andai Pak Bupati tak ngundang malam ini, mungkin saya tak minta maaf kepada mursyid guru saya, Buya Somad. Mungkin saya tak minta maaf kepada abang saya, Kelipah, Kelipah Mudo, adik kelas saya, kepada Ustaz Fadli Rahman. Malam ini kita difasilitasi, alhamdulillah. Mamin muslimah ini ada dua orang muslim. Yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan. Illa ufira lahuma. Allah ampunkan dosa-dosanya. Maka kalau jumpa, salaman. Salaman. Sebelum makan, salaman. Sesudah makan, salaman. Tapi cuci tangan dulu. Nyawa pertama kali tiba, salaman. Akan pulang, salaman. Itu kalau orang paham makna salaman. Tapi kadang ada orang tak paham salaman. Salaman, Pak. Ah, dua kali. Bawa salaman ke Pak Ustaz. Biar gak lima kali, nampung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gugur dosa-dosamu. Salaman, salaman, gugur dosa. Tapi utang indah. Bersalam dua tiga kali, utang lupa. Penting ini disampaikan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hubungan kita yang selama ini penuh dengan fitnah-fitnah, kata-kata tak baik. Mudah-mudahan sejak malam ini masuk kita nanti ke bulan Ramadan, hablum minan nas kita baik semuanya insyaAllah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu? Qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Nabi waktu Isra Mi'raj melihat ada orang kukunya dari pisau. Pisau besi yang tajam. Mencakar-cakar wajahnya. Hancur. Utuh balik. Hancur. Lalu Nabi bertanya, siapa ini Jibril? Inilah orang yang selalu mengata, mengata, mengata yang tidak baik. Menceritakan aib. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kita jaga lidah. Dengan apa menjaganya? Istighfar. Besok pagi, ibu beli sayur, beli ikan, ke warung, datang orang cerita aib anaknya. Kabarnya anak saya ini sudah hamil 3 bulan. Ambil tasbih, subhanallah. Iya anak saya, subhanallah, subhanallah. Tak ada gunanya menceritakan aib orang lain. Berhenti kita. Apalagi yang besok puasa. Puasa sunat. Wah, bagus sekali puasa sunat. Ketika ada orang cerita aib orang lain. Ini bulan Syaban, banyak-banyak puasa. Apalagi ibu yang kemarin qada puasanya tinggal 6 hari, 7 hari. Ini masanya. Ustaz, kenapa ibu saja Ustaz ingatkan? Ibu pasti tinggal puasanya 7 hari. Kecuali ibu-ibu yang hoax. Ada gini ibu-ibu hoax. Muka cantik, kaki berbulu. Namanya Lady Boy. Muka lady, kaki boy. Apa tu Pak Ustaz? Bencong. Maka puasalah. Ibu yang puasanya tinggal 7 hari, ganti bu. Masih ada kesempatan. Tapi ini hadisnya jelas Pak Ustaz. Izan tasafa Syaban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Syaban tak boleh lagi puasa. Sudah lewat nisfu Syaban tak boleh lagi puasa. Besok sudah 23, mana boleh lagi puasa? Yang tak boleh puasa sesudah nisfu Syaban itu, kalau sebelum nisfu Syaban memangnya tidak ada puasa. Tapi yang tiga orang ini boleh. Yang pertama orang yang memang sudah biasa puasa sunat Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, lewat nisfu Syaban, boleh. Yang kedua orang yang mengqadha mengganti puasa, tetap boleh. Yang ketiga orang yang membayar kafarat sumpah, kafarat yang lain, boleh. Silakan. Jangan sampai hutang puasa. Bagaimana kalau mati meninggalkan hutang puasa? Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka orang itu akan dibayarkan hutang puasanya oleh ahli warisnya. Ustaz Somad sejak pakai jubah ini makin pede aja dia ceramah. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada uang muji awak surang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hamdum minan nas, kita baik malam ini. Kalau dipeturutkan lidah ini mau membicarakan orang aja. Nampak orang besar baju kekecilan, orang kecil baju kebesaran. Mana contohnya kau? Ustaz kau mau tengok macam uang dalam kelambu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka segala silap salah kita minta maaf. Yang paling mantap orang-orang di Riau inilah. Tradisi kita bukan main. Menjelang puasa diundang makan. Buya, esok kumah hambo makan nyambut puasa. Ya, tetangga, sahabat, kerabat, jiran semua undang. Ya, pertama kasih makan. Habis makan, makan buah. Habis itu minum cendol, teh manis. Dah. Habis itu barulah kata sambutan dari sahibul bait, sahibul hajat. Bapak ibu sahabat kerabat tetangga sekalian, karena kita sudah mau menyambut bulan suci Ramadan, maka kami sebagai tuan rumah banyak silap dan salah. Apakah bapak ibu mau memaafkan saya? Tentu uang tamulah konyang. Mau. Nah, itu cara minta maaf pada orang. Nah, esok gue lah. Esok malam gue. Kalau tidak percaya pasti sudah orang minta maaf. Maukah bapak ibu maafkan saya? Jangan menyiksa anak yatim. Ini banyak juga orang yang mendokek bulan puasa kok menyiksa anak yatim. Diundanglah anak yatim ke rumah jam 5. Makan sesudah maghrib. Kini maghrib 6.30. Aneh-aneh datang besok jam 5 ya. Ya. Sampai jam 5 suruh baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sudah sampai di akhir. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutul syai wa ilaihi turja'un. Sadaqallah. Dua kali lagi. Subuh itu tiga kali. Sampailah jam 6.5 boleh. Lomeh dah nak hati ulama. Adik-adik, sudah jam 6.15 ya. 15 menit lagi azan maghrib. Tahlil, tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kebetulan makanan tadi ditutup di koran. Ada yang ambil di angin, kipas angin. Terbuka lah mie goreng. La ilaha illallah. Kau nak nampak cerita kan, kau true story, kisah nyata. Jangan awak siksa anak yatim. Ambo beritahu ke rumah, ke amak, ke sahabat, ke tetangga, kalau awak mengundang anak yatim, asuh baca kulhu Allah 3 kali, kulhu Falak sekali, Al-Fatihah sekali, Minas sekali, suruhnya baca doa selamat. Lah, makan, makan, makan, makan, makan, makan, makan. Kau disuruh datang, diboyi amplop isi 20 ribu. Kuyak pula ujung. Sumpah anak yatim, makan sumpah. Ambo Pak Ustaz sebelum hijrah ini nyaman saja hidup saya. Ini setelah ngundang anak yatim kok makin bertubi-tubi rasanya hidup. Iyalah menyiksa anak yatim. Dulu orang mau salam anak yatim, sapu kepala anak yatim. Salam anak yatim, sapu kepala anak yatim. Ikut ini enggak. Salam anak yatim, sapu kepala anak yatim. Streaming pula. Streaming kau tidak salah, tapi dah usah ikut gini uang sampai tahajud pun streaming. Dulu uang sebelum sembahyang ilahi anta maksudi waridok, ikut tidak masang tiang. Allah, dulu uang sembahyang nengok tempat sujud, enya tidak menengok streaming. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lah salam tengok lu, kok enggak ada orang lain? Oh, punya paket enggak ada. Alhamdulillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita jadikan internet ini sebagai syiar dakwah insyaallah. Allahu Akbar. Lah ompek 45 minit ambo ceramah baru ambo takbir Allahu Akbar. Apa guna takbir itu? Menghilangkan mata yang mengantuk. Kalau ada kawan-kawan di sebelah awak yang Allahu Akbar. Insyaallah enggak jadinya loh. Iko indak cuma berlaku malam iko ceramah termasuk waktu khutbah Jumat. Maka ambo kalau khutbah ambo tengok tuh mano nan mato-mato. Jamaah yang dimuliakan Allah. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hablum min Allahnya sudah mantap. Hablum minan nasnya sudah mantap. Apa lainan ketiga? Siapkan Al-Qur'an, kitab suci kalam Tuhan. Enggak lo ingat lagi. Lagu nasib ama-ama awak dulu. Maka bolehlah Quran. Kini ada orang sayang pada Quran, disampullah Quran pakai kain sutra, dimasukkan dalam kotak kayu jati, akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat, kitab suci Al-Qur'an tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Bukan condo itu memuliakan Al-Qur'an. Bagaimana cara memuliakan Al-Qur'an? Anak-anak masukkan pondok tahfiz Al-Qur'an. Di mana? Di langgam. Mana dia anaknya? Nih. Ini anak tahfiz Qur'an. Tadi waktu kami jalan, di muka nampak anak-anak pakai baju putih, baju putih. Sebelum mambo tanya udah dijolehkan dek Pak Bupati, ikut anak-anak tahfiz Pak Ustaz. Masya Allah. Anak-anak ikolana mengundang rahmat turun ke langgam ke Kabupaten Pelalawan insyaallah. Sawit-sawit berbuah satu brondol 50 kilo. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau bertakwa, la fatahna alaihim barakat. Kami bukakan barakah-barakah. Barakah dari naik teh langit turun ke bawah. Subur gotah karet. Keteknya gotahnya. Gotah ketek ditimbang 1 kilo. Di bola apa batu bata. Luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntung betuah orang dan anaknya lah masuk pondok tahfiz. Mudah-mudahan anak awak sodonya hafal Quran insyaallah. Target 30 juz. Wah, ngam boleh tinggalkan siko. Ah, kalau ada siko 30 juz. Ah, begitu keluar, alhamdulillah Pak Ustaz. Berapa dapat? Juz 30. Jadilah daripada indak sama sekali. Oleh sebab itu maka iko Quran tak sama bahasa wawa. Bahasa Quran ni ada huruf tha, ada huruf sya, ada sah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berapa huruf yang tak ada dalam bahasa Indonesia dalam auzubillah? Ada a dalam bahasa Indonesia. Saya lapar ini. Mana ada? A'udzu. Ada la, ada za, ada wo, ada ja. Ompek tu tak sama. Lu. Letakkan ujung lidah di gigi atas. A'udzu. Permisi Ustaz. Mana penjepit gigi tinggal dulu. A'udzu billahi minas syaiton. Bukan syaiton. Macam malau ayam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambo dari tadi menengok itu baleho yang di belakang tu kenapa bergerak-gerak? Uponyo layar video. Masya Allah. Hebat langgam. Yang jauh-jauh tu bentuk apanya nengok Ustaz? Uponyo ada live di belakang. Insya Allah yang jauh dengan yang dekat pahalanya sama. Begitu cara membahagiakan orang yang jauh-jauh. Misalnya mati. Yang dipandang Allah adalah hati yang paling ikhlas karena Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Yang ku cari hanyalah ridhamu ya Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita malam ini mencari ridha Allah. Ibu kenapa tak pernah berdoa minta ridha Allah? Lah dapet Pak Ustaz. Hah? Apa dapet? Suami saya ridha namanya. Patutlah. Lebih biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama hablum minallah, sudah. Yang kedua hablum minannas, sudah. Siapkan Quran untuk bulan suci Ramadan. Qurannya iko banyaklah orang tua kini lah membaca Quran. Titik bala tigo ditambah dek rayap kecoa. Bolehlah Quran nanelo. Ambo nanda kori kalau buya awak kori tadi masya Allah inyo ahli qiraat lulus juara dari Kabupaten Pelalawan ke Provinsi Riau. Tapi ambo kalau membaca Quran tak ingat mana ikhfa, mana iklab, mana kolkolah, mana gunnah, mana bila gunnah. Tak ingat, maka bolehlah Quran yang pakai warna. Min nun mati berjumpa dengan qaf merah. Qab. Kolkolah hijau. Nampak dia berwarna. Ada terjemahnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya. Berapa Quran ini harganya Pak Ustaz? Ambo lah tengok di toko buku 200 ribu. Quran lengkap, tafsir, tajwid, terjemah 200 ribu. Sementara sepatu 500 ribu. Padahal gunanya hanya menjaga kaki dari tai ayam. Bukan dibawa mati. Ada orang awak mati bawa sepatu. Mana ada bacaan Quran tu yang akan menolong awak esok. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu yati yawmal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Anak-anak awak dan hafiz Quran nikah, kalau nya mati menghadap Allah, bangkit dari kubur, pandang ke kanan malaikat, pandang ke kiri malaikat, pandang ke muka malaikat, pandang ke belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, ma'asafaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan bersama para malaikat. Mudah-mudahan awak tak dapat, anak-anak awak dapat insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Itu anak siapa tu Pak? Anak ambo. Siapa ngajarnya ngaji? Guru ngaji. Ndak apa anda. Ambo memang ndak pandai ngaji. Tapi ambo sakit hati dia ndak pandai mengaji, anak ambo mesti pandai ngaji. Mantap. Ini ada orang ndak? Saya Pak Ustaz bodoh tak pandai ngaji. Anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Kok bongak ke Pak? Oleh sebab itu kita balaskan anak-anak kita ini mesti pandai. Ambo ndak hafal Quran, anak ambo mesti hafal Quran. Ambo ndak qori, ndak pandai qiraat, ndak pandai ngaji, anak ambo mesti pandai. Maka masukkanlah ke pondok pesantren, masukkanlah, masukkanlah. Bayangkan zaman Pak Haji Aris tahun 60-an, 70-an, dari Langgam, Jalan Aspal Renado, bisa pula belajar ke Darun Nahdoh di Bangkinang. Bayangkan, yang tak terbayang di awak. Dari Langgam belajar di Darun Nahdoh Bangkinang, sempat mengecap pendidikan pesantren. Kini masuk SMP jam 8 pagi, ke lukalu jam 2 boleh siang. Habis itu apa kau juga? Ngelem. Boleh lem kambing tadi. Utui. Error. Hang mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain pendidikan agama. Full day. Dari jam 8 pagi sampai jam 2 boleh siang. Isi kepalanya dengan 5 pelajaran. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Dari jam 2 boleh siang, makan siang. Dari jam 1 sampai jam 4 sore, isi dengan 5. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Sehingga di kepalanya menyatu antara iman dan Islam. High-tech, ilmu pengetahuan, teknologi. Barulah dia akan bisa memimpin negeri ini ke depan. Negeri kita akan keluar minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju pencerahan terang benderang insyaallah. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara selain kembali kepada Quran. Di Langgam masih ada uang wirid Yasin leh. Masih. Lanjutkan. Ambo Pak Ustaz, ambo ceramah di salah satu daerah. Sampai ke kampung itu, ambo tanya, masih ada wirid Yasin? Dulu ada ustaz berceramah ke si kau, Pak Ustaz, katanya baca Yasin kau bid'ah. Jadi, alah 2 tahun kami tidak ada buka Quran. Yasin itu Quran apa Koran? Quran. Baca Quran aku pula salah. Cuma baca Qurannya betul. Ini banyak juga orang baca Yasin ujung-ujungnya. Turja'un. Fayakun. Ada pula tidak ada suara semua sekali. Apa yang dibaca kamu? Eko namanya Yasin Silent, Pak Ustaz. Bapak Ibu sekalian, sore ini kita membaca Yasin tapi tidak lagi bersama-sama. Kita baca satu-satu 5 ayat. Ah, Ibu, baca 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Mantap. Ibu, baca 5 ayat. Nah, itu tanda-tanda itu. Tapi jangan langsung kita usah. Nah, tidak pandai kan? Nah, hari ini masih ada yang mau ikut pengajian. Silakan. Ah, Ibu, mungkin sedang batuk. Ah, Ibu, baca. Terus. Yang salah jangan dibelejek. Dia sudah mau, alhamdulillah. Yang lain tak dekat kepada agama Allah. Jauh melarikan diri. Buat dosa maksiat. Menonton sinetron saja. Main internet saja. Sekarang zaman edan. Dulu ibu kalau menengok anak menangis digendong. Sekarang enggak. Dikeknya anak ke batang pisang. Ah, nyomain wek Facebook. Menangis anak ada fotonya. Ada anak nangis. Bagi yang kasihan tolong like and share. Na'uzubillah zaman dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ajar anak-anak kita Quran. Dari maghrib ke isya, TV mati, Facebook mati, Twitter mati, internet mati. Stop. Kenapa mati Pak Ustaz? Mati lampu. Bukan karena mati lampu. Lampu tetap terang, tapi tidak ada lagi. Dulu waktu awak ketek kan masih ingat mengaji ke surau. Di tepi sungai membawa obor lari-lari pakai sarung lompat-lompat sampai ke tempat guru mengaji mengamuk membawa rotan diam. Balik dari mengaji tidak dapat apa-apa, lubang hidung hitam. Di obor. Tapi kini setelah listrik masuk, TV masuk, surau langgar musola sepi sunyi. Balikkan balik maghrib mengaji. Ini maghrib mengaji tidak bisa pakai deklarasi gubernur di masjid, tak bisa. Berapa banyak gubernur bupati mendeklarasikan. Dengan ini pemencetan tombol maghrib mengaji disaksikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama kepada seluruh wartawan pers segera melitur. Habis baterai. Tak jalan. Dia harus gerakan dari rumah. Panggil anak sini. Panggil istri sini. Panggil anak sini. Anak nan godang. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Bagus. Istri, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Bagus. Anak ketek baca. A-a-a. Bataba. Batasa. Basaba. Nah, abis nanti gue baca, tanya. Ayah enggak baca. Ladoke semengisya. Itu. Itu jauh kalau awak pandai baca. Papa kok enggak pernah baca, kok kami terus nyentuhnya masuk neraka nanti lawannya. Nah, itu jauh. Tapi diam-diam awak mengaji. Datang ke guru mengaji. Pergi ke ketua MUI. Ah, Ustaz Iswadi Muhammad Yazid, doktor, tolong mambo Ustaz kirim guru mengaji tapi rahasia kok, Pak. Bu ya. Ambo ingin guru ngaji kok sampai mato aja, Bu ya. Kata Ustaz Iswadi, jangan sampai tiga pun bisa, baca. Ayo. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu, jangan sampai kita tak membaca Quran. Tapi kalau lah bacuannya sama, dibaca bersama-sama. Elok. Apa kata Imam Ibn Taymiyah? La ba'sabih. Boleh. Apa kata Imam Nawawi? Musta'ab. Bagus. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dibaca bersama-sama. Bagus. Apa manfaat baca Quran bersama? Bangkit semangat mengusir hantu setan. Karena ketika baca Quran kuat-kuat, itu hantu-hantu setan jembalang tanah segala penunggu-penunggu lari semua itu terpatu. Dari mana Ustaz tahu? Azan. Ketika azan dikumandangkan lari semua hantu-hantu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua anjing memolong mendengar azan. Kenapa? Karena anjing menengok setan lari itu bangang. Oh, jadi anjing tu bisa nengok antu bosan. Yo, ambu ingin jauh nengok antu. Apa ke matu anjing? Pinjam muka anjing. Anjing pinjam mata sementara anjing. Begitu azan aku nengok. Oh, mungkin awak tak hidup. Kalau nampak awak lah hantu. Sedangkan nonton film hantu tak berani ke kamar mandi. Koncing di botol. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golak yang mana? Jangan pernah ada. Anak-anak tahan mendengar ceramah sampai sejam itu luar biasa. Ambo mulai ceramah jam 9, kini jam 10. Anak-anak kok. Lah kelas berapa, Nak? Kelas sampai. Anak kelas sampai SD tahan mendengar ceramah setengah jam. Apanya 20 menit ya, tahan. Anak bisa tahan. Mudah-mudahan anak awak kau anak-anak soleh-soleh, insyaallah. Dijauhkan dari zina, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari LGBT. Nampak tamu hablum minallah, nangka dua hablum minannas, nangka tiga siapkan Quran, nangka empat siapkan belanja lebih untuk sedekah. Apa pula untuk somat? Untuk sedekah lah. Selama iko standar di langgam bapo suami memberi belanja pada ibu-ibu. Biasa 3 juta apa usah. Ah, iko bulan iko tambah 2, 5. Naikkan APBD. 5. Untuk apa? Untuk sedekah. Apa di rumah berapa orang? Ambo, bini ambo, anak ambo 2 orang, Pak Ustaz. Ah, masak kolak 8. Apa banyak? Kau mau bazir. Nan ompek awak makan, nan ompek antar pada orang tua jompo, anak yatim, fakir miskin, ada satu orang susah. Mengantar makanannya jam 6 sore. Jadi waktu 6.30 sama awak makan. Kini banyak orang mengantar makanan jam 10 malam. Ah, lah makan konyak. Aku banyak lagi kalau antar rumah anak yatim. Daripada wasi pun. Ah, jam 10 malam anak yatim makan. Allahumma barik lana fi marazat. Asam mah. Asap makan aja nak makan. Jam 10 malamnya makan. Jam 2 boleh mencret. Jam 1 mati. Datang dokter puskesmas. Periksa penyebab kematian kolak. Tak jadi Idul Fitri tetangko. Jangan sampai bersedekah tapi tak mendatangkan pahala. Maka berbuat baik. Ambo kalau lah cito tentang sedekah, kau memang ingat Mesir. Kalau tak percaya pada ambo, tanya Ustaz Edi Amran, Ketua IKD Pelalawan. Tanya Ustaz Dr. Iswadi Muhammad Yazid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pelalawan. Kami sama-sama di Mesir dulu. Antara Ustaz Edi Amran sama Ustaz Iswadi, mana nan Ustaz paling berkesan? Tentulah Ustaz Iswadi. Kenapa begitu? Kenapa tidak Ustaz Zul? Ustaz Zul adik kami jauh, tidak bersama. Tapi kalau Ustaz Iswadi, masya Allah, ambo datang ke rumahnya, disediakannya kasur. Oh, tidur ambo di situ. Besok pagi ke pinding. Besok bolak orang tu. Itu memang sakit hati. Dua sakit hati yang berpadanya. Dulu dibiarkan ambo tidur di kepinding. Kini inyolah doktor awak LCMA aja. Lagi cemas menghadapi apa-apa dalam alam. Tapi alhamdulillah malam kono ada kelebihan. Ambo pakai jubahnya ndak? Tentaunya siapa? Wak. Jadi di Mesir tu Bapak Ibu, kalaulah dibuat tenda untuk ikut, tidak akan dibuka sampai hari Ramadan terakhir. Dibuat tenda panjang, kursi panjang, meja panjang, siapa saja yang mau buka gratis. Menu 3 hari diganti. Hari pertama ayam, ayam, ayam. Ayam orang Mesir motong ayam enggak waktu awak. Orang Mesir motong ayam 2 kali. 1, 2. Cek, 2. Seperempek, seperempek, seperempek. Dah sampai awak. Sampai awak. Kadang-kadang awak menyendok ayam ragu. Iko ayam apa kataklah ayam tu. Hari kedua, daging. Daging. Kalau ingat ibu sabun telepon ni. Abun tu itulah daging. Godang-godang. Cuma orang Mesir kau tak lah pandai menggulai. Jadi tak tahunya santan. Potongnya bawang bombay. Kasih tomat. Kasih pil-pil aswad. Pil-pil cabai aswad hitam. Pil-pil aswad jintan hitam. Anyep kata orang Jawa. Tapi habis dia awak apa? Abun biasa musik. Daging tebal, tak sampai awak. Tapi awak daging tipis. Entah pakai rautan pensil lagaknya. Lah tipis pun deh, minta ampun. Makan sehari, dua hari sehari pun. Hari ketiga ikan. Ikan, luar biasa orang Mesir itu bersodakoh. Kalau orang Mekah, Madinah bersodakoh biasa. Karena mereka ini kan orang kaya, minyak banyak. Mesir, sama macam kita. Tapi sedekahnya luar biasa. Hablum minallah sudah, hablum minannas sudah, belikan Quran untuk persiapan sudah, sedekah sudah. Yang terakhir yang kelima, perbanyak mendengar pengajian. Ada Ustaz Fadli Rahman, ada Ustaz Edi Amran, ada Ustaz Iswadi Muhammad Yazid, ada Ustaz Zulkifli, ada Ustaz Zulkarnain, ada Buya, ada dengarkan pengajian. Bapak Ibu sekalian, setelah sholat isya ini, jangan pulang dulu. Menjelang sholat tarawih, kita akan dengarkan tausiah. Bek apa kalau sudah tegang urat perut, maka kendur uge matu. Gara-gara apa? Oh. Maka jangan makan terlalu banyak. Tengok Ustaz Somad makan, mana banyak? Tadi waktu saya makan siang, Ustaz sikit makan. Iya, nyo enggak tahu lah 3 kali. Di Al-Manar makan. Habis itu pindah lagi ke Masmur makan. Habis itu pindah ke rumah Pak Edward Sangir makan. Jadi yang mau sikit. Apa kata orang belakang? Kita ngikut Ustaz aja sikit aja. Dalam hati yang gua, tahanlah. Ambil 3 kali lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Nabi itu makannya ketek. Awak ketek-ketek makan. Nabi itu makannya sikit. Awak sikit-sikit makan. Oleh sebab itu maka makannya jangan dipeturutkan. Kalau dipeturutkan, oh, kata Nabi batasi perutmu itu 3. Satu untuk makan, satu untuk minum, satu untuk bernapas. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga bernapas. Orang sekarang sampai tak ada lagi nafas pun. Kadang ni buat dia awak tengok. Kau nampak tak lama ni Pak. Dengar pengajian. Dengar pengajian. Pengajian yang mencerahkan, yang membangkitkan khilafiah-khilafiah je leh. Kalau ada orang masuk ke kampung awak khilafiah-khilafiah, Ustaz turun, kamilah selesai dengan khilafiah. Kau pergi Pak balik. Membangkitkan khilafiah. Mau solat tarawih, awak biasa berapa rakaat? 23. Ambuai 23. Apa ini 23? Nabi kan cuma 11. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nan membuat 23 itu bukan orang kampung awak. Nan membuat 23 itu Umar bin Khattab. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dipanggil Umar. Kamu jadi imam. Tapi jangan buat untuk Nabi. Nabi 8 rakaat tambah witir 3 seboleh. Tapi rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Sahabat tak sanggup, maka kata Umar, bacuannya pendekkan. tapi rokaatnya tambah. Makanya sholat tarawih itu kesimpulannya, kalau ayatnya panjang, rokaatnya sikit. Tapi kalau ayatnya pendek, rokaatnya bang. Orang awak cerdas, ini kombinasi kenyataan dulu. Bacaan pendek, rokaat sikit. Sampai dua-dua. Kalau ditanya, apa yang semua seboleh? Masih syukur rambut terawih. Kawan namu indah? Ini tak betul. Itulah limo. Nanti kalau ada orang bertanya, siapa tausiah di langgam tadi? Ustaz Somad. Buya Somad atau Ustaz Somad? Ustaz Somad. Buya Somad itu gurunya. Apa isi ceramahnya tadi? Ada limo. Apa dan limo? Entah ambo pun tak ringgit, entah aku. Nang pertama jago hablum minallah, nang kedua jago hablum minannas, nang ketiga beli Quran persiapan, nang keempat persiapan budget sedekah, nang kelima ikuti pengajian-pengajian.